Filipi bab 4. Mulane sulur-sulurku sing tak tresnani lan sing tak kangeni tenan, sing gawe bungai atiku lan sing tak gawe pameran, sembarang sing tak omong kuwi mau kudu mbok pikir sing apik. Karepku kowe kabeh bisa kenceng gondali Gusti. Aku nyuwun marang sedulurku wedok Odea lan Sentike, mbok seduluran sing rukun. Kowe kabeh lorone lak wis nurut Gusti to. Lan uga aku nyuwun marang sedulurku Sutrikos. Kanca aku nyambut gawe sing keneng tak jagake tenan. Mbok sedulur wedok loro kuwi ditulungi supaya bisa rukun meneh. Jalaran sedulur wedok-wedok kuwi ora sembrono anggone nyambut gawe. Gelarke kabar kabungane Gusti Yesus Kristus karo aku. Bebarengan karo sedulur Clemens lan sedulur-sedulur liyane sing jenenge ketulis nang buku panguripan. Poro sedulur, podo bunga terus nggonmu podo nurut Gusti. Tak baleni sepisan meneh, podo bunga o. Karo kabeh wong kowe kudu sing ngalah. Ora suwi meneh Gusti bakal teko. Ojo podo sumelang, nanging karepmu apa wae, dipasrahake marang Gusti Allah ing pandonga lan panyuwun. Lan podo matur kesuwun marang Gusti. Mengko Gusti Allah mesti bakal ngekei katentreman ing atimu. Katentreman sing ngungkuli kadunungane manungsa. Lan jalaran kue percaya marang Kristus Yesus. Atimu lan angen-angenmu ora bakal bingung. Poro sedulur, sadurunge aku nutup layang iki, aku kepengin ngomongke bab siji meneh. Yo iki, podo mikir barang sing tenan. Sing pantes, sing bener, sing resik, sing nyenengke lan barang sing diajeni karo manungsa. Kabeh perkara sing wis tak ulangke lan sing wis mbok tampa, senajano tembungku, senajano tindakku, kabeh kudu mbok lakoni tenan. Gusti Allah, sing ngayemke hatimu, mesti bakal nuntun kowe terus. Poro sedulur, aku jan bunga tenan saiki bisa keturutan nggonmu kepengin ngrewangi aku. Aku yo ngerti nek ora namung saiki wae kowe mikirke aku. Nanging wis suwi. Mung wae wingi-wingi kowe durung kober merlokke. Nggonku ngomong ngono kuwi, ora jalaran aku iki kekurangan apa kepriye? Ora. Iki ora dadi sebab. Jalaran aku bisa nyukupi awakku dhewe karo apa enenge. Awet aku wis ngrasake kekurangan, uga kaluberan. Aku ngerti kepriye nggonku kudu ngadepi wanci apa wae. Ing wayah waret lan ing wayah ngelih, ing kaluberan lan ing kekurangan. Wanci apa wae aku bisa nyangga. Jalaran Kristus ngekei kekuatan aku. Nanging apik banget nggonmu padha nulungi aku ing sakjroning kangelan iki. Poro sedulur nang Filipi, kowe dhewe padha ngerti. Donga aku lunga saka Macedonia, sawise aku ngelarke kabar kabungane Gusti Yesus Kristus sing sepisanan. Wujude ya ora eneng pasamuan liyane sing ngrewangi aku, kejaba mung kowe dhewe. Uga donga aku nang kutha Tesalonika, kowe ya padha ngirimi sokongan sing tak butuhke. Malah sampe ping pindho nggonmu kirim. Ya ora ngomong nek aku iki seneng nampa pawemu, ora. Nanging aku kepengin weruh kabecikanmu numpuk-numpuk terus. Mulane aku kepengin ngabari nek kirimanmu wis tak tampa kabeh lan pawemu okoe malah ngungkul-ngungkuli sing tak butuhke. Kirimanmu sing digawa karo sedulur Epaphroditus wis tak tampa lan saiki aku wis ora kekurangan apa-apa. Pawemu kuwi anggapen pawe marang Gusti Allah. Pawe sing enak ambune kaya korban sing disenengi karo Gusti Allah. Gusti Allahku iki nggumunke kasugihane. Dene bakal ngekei apa wae sing mbok butuhke. Jalaran kowe wis dadi siji karo Kristus Yesus. Mulane poro sedulur, ayo podo memuji Gusti Allah. Bapake awake dhewe selawas-lawase. Amen. Aku kirim selamat marang sedulur-sedulurku kabeh sing podo nurut Kristus Yesus. Uga sedulur-sedulur sing nang kene karo aku kirim selamat marang kowe. Sulur-sulur Kristen liyane sing nang kutha kene kirim selamat uga. Luwe-luwe sulur-sulur sing kerja nang omahe ratune. Poro sulur, cukup semene wae layang iki. Muga-muga Gusti Yesus Kristus berkahi kowe kabeh.